Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, puji syukur milik Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Pagi ini pun dalam kendali dan genggamannya. Wal ijjatu wa qudratu lillah. Kekuatan yang kita terima, kekuatan yang kita miliki, kekuatan yang kita dapat, itu pun kekuatan darinya. Asbahna ala fitratil Islam. Jangan kotori pagi ini dengan kata-kata yang jelek. Selamatkan lisan, selamatkan sikap. Wa kalimatil ikhlas, sing ikhlas. Wa lan dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena itu agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa sampai ke kita menembus batas al-Islam. Tapi tadi Bu Japi mengatakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Pertanyaannya benar sudah nikmat ini teh? Sudah dinikmati dan ternikmati? Wa kalimatil ikhlas wa ala zini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma manfa'na, memintalah ilmu yang bermanfaat. Bima alam tanah, dari apa-apa yang Allah ajarkan melalui nabinya dan bermanfaat bagi kita. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ilmu yang bermanfaat itu jadi rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, kalau diamalkan jadi amal yang diterima. Allahumma manfa'na bima alam tanah. Ya Allah, berikan manfaat kepada apa-apa yang kau ajarkan, dari ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Wa'alimna, terus cari ilmu. Rabbi jidni ilma. Wa'alimna, ajarkan kepada kami. Mayan fa'una, dari apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wa'zidna, dan tambahkanlah bagi kami ilman yan fa'una, ilmu yang bermanfaat bagi kami. Karena ada lawannya nanti. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi pun berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Satu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menyebabkan wa min qalbin la yahsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Efek lainnya wa min nafsin la tasba, nafsu yang tidak pernah kenyang. Kesananya kalaupun berdoa wa min du'a illa yustajabalah, doanya tumpul mintul seperti tidak diijabah. Padahal tidak ada doa yang tidak di... Nah, kita akan diagnosa. Kenapa resah hati ini? Kenapa gelisah kalbu ini? Kenapa gundah hati? Kenapa risau, galau, kacau? Ini yang harus dijawab pagi ini. Ini hari Jumat, Bu. Nabi menyatakan bahwa kiamat akan datang hari Jumat. Beberapa hari kebelakang ada gempa lagi ya. Itu gede, dua kali. Nyai wa naqsulul jalajil. Kalau banyak gempa itu tanda ya tusak, tanda kiamat didekatkan. Udah mau gak mau memang sudah dekat itu. Dunia semakin jauh dan menjauh, akhirat semakin dekat dan mendek. Sadar gak? Asal ngorawai ya teh. Ya. Tahu kita sudah mau meninggalkan dunia non. Dulu mah pakai wadak teh asal foundationnya cukup. Kayak saya kemarin, Ustaz yang pakai iya mau akhir shooting. Saya udah dapat 2, Bu, jangan salah sangkanya. Kan awet KTP. Danu penek mah sok awet jaya. Terus cerdas. Nah, anu penek cerdas tinggal di Pak Habibie. Karena sirahna deket kanu beuteung. Selaras segalanya jadi beras. Luka ciri teh duit we. Sadepel eh anu mah ku duit. Daek main sinetron sorinya dibayarna mahal. Daripada dipitnah, mending nyen fitnah. Ya, tenang, tenang. Nggak paham. Dakwah itu bukan profesi yang menyenangkan. Dakwah saya masih enak, disambut ku cai herang. Bukti MJM kok bening hati, nyuguhana ngeci herang. Nyangka Ustaz sebegi marimas. Kaikro, kabaca. Nah, bicara ikro, bicara baca, ada tiga yang artinya baca di Al-Quran. Tapi tafsirnya beda. Ini surat pertama yang Allah turunkan di Gua Hiro. Surat Makkiyah. Ikro, baca. Saat itu Nabi kebingungan, kelimpungan. Ma'an Nabi Qori. Apa yang harus aku baca? Jibril, ikro. Ma'an Nabi Qori, apa yang harus aku baca? Alimane, ikro. Mana Nabi Qori? Nabi takut salah gitu. Ini Nabi nggak korupsi. Iqra, iqra. Tetapi bismirrabbikallazi khalaq. Ini bukti Nabi Siddiq benar, amanah. Kul, kul. Tidak dikorupsi satu huruf pun. Cek Jibril, iqra, iqra. Benar nggak? Diawali dengan iqra. Jadi itu nasak itu, wantun gak leh, tuh wantun lah gak leh. Abi mata ngebati. Kul, kul, kul huwallah, kul huwallah, kul a'udhu, kul a'udhu. Ini tong-songnya nyawana, jadi itu nasak itu, sak itu. Tong ditambahan, tong dikurangan. Ini yang disebut kamil, akmal itu tidak sempurna lagi kalau mengalami kekurangan dan tambahan. Maka agama jangan ditambah-tambah dan dikurang-kurang. Nantinya gak sempurna lagi dengan pengurangan dan penambah. Salat subuh, tong lebay, abang menang arisan, genep rokaat, subuh tadi mah. Bukti syukur. Bukti syukur ya gak harus gitu, oke, careless. Ya. Jadi, ini ayat pertama yang wahyu Allah turunkan. Jadi, Quran itu apa sok? Quran, Quran adalah catat. Wahyu Allah yang dibawa Jibril diturunkan kepada Muhammad secara mutawatir perlahan tergantung dan kondisi, maka ada asbabun nuzul atau asbabul kurunyung, sebab datangnya ayat etatnya ayat latar belakang. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Jibril disampaikan kepada Muhammad untuk petunjuk secara mutawatir, dan membacanya aja ibadah. Minimal 10 hari, 10 ayat sehari, lain 10 hari sayat. Aduh, pisan. Op, sayat itu teh. Yasin, manya, tumni, waktu. To, din, mim, ain, sin, op. Kan ngarambeknya baru dakma mun suratna teu wawu teh. Waladzolin, amin. Sebelumnya ada diskusi tulisan, tong panjang tingnya capek. Ngobrol waladolin amin, terus saya teh maca yasin Allahu akbar, kesehatan menang tuh, menang kesehatan. Cek Nabi pakra mata yasara min al-Quran, baca yang termudah. Eh, hadisnya sahih, kenapa tuh nyebut ustaz ke orang mau itu percaya apa? Kromatayyassara minal Qur'an, bacalah yang termudah dari Al-Qur'an. Tongsok panjang bari salah. Buat ini dikolaborasi Jamal Asri. Buat ini wajah itu ni wa turis ini nawah anda beradil amin. Laporanlah insana fi asani takfir. Tumbarudad nawah takfir. Ilalladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bilhaq. Makmum teh angkat. Karena mau dibenarkan lebih ngacau. Iwan, nah salat lain terjadi kekacauan kamu di luar bahas. Tong lebay, pakro mata ya salam ya Quran. Termudah tapi ulah tasahul, ulah dimudah-mudah oge. Pak Epi menang ya hadisnya meni. Op, ngacau. Op dahar itu. Nun. Mana tuar kolami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun tilu wa atu inallahu witrun yu ibu witro kemun sholat sorangan panjang-panjang ame teu ngaganggu batur ame dibalik sholat jeung lobaan panjang sholat sorangan bismillah waladoli saya teh riya saya kepenting. Ya, maka hati nyaman itu dekat dengan Allah, menyengaja dekat ke Allah. Ada pertanyaan ustaz, bagaimana terindikasi enggak kita teh orang yang dekat sama Allah? Tanya di paling nyawa urang loba udang beting teu berfollower. Curhat di atas sajadah. Untuk curhat ka ustaz dia masalah salat kita. Orangnya salat di batu. Membeja kan boga salakina. Ya Allah ta si eta ta gitu. Salaki abi. Hey, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, kan eta teh salah kita menang mental balas teh. Lamun teu ngeunaheun reject. Retur. Meren urang nu teu ngeunaheun. Iqra. Baca dina Quran teh dijelaskeun nu karitu patu teh aya. Ayat surat At-Tahrim, ayat surat An-Nisa. Nah, besok nih ada nikah siri, drama atau norma di Mambau Huda. Nanti malam LGBT di Baitul Rahman, Batu Nungga. Gimana tadi lah poin ETO di Haji Safari nanti asar. Ya, sok ikuti kajian, dah pasti beda-beda kan ayah nu diulang, jika nyitrika Ustaz Epi, pramana eta-eta wae sing tamat lah jana. Ada yang diulang, ada yang baru, robi jini ilmu, tambahan ilmu. Kita ulang lagi dari Iqra, karena ini wahyu pertama. Iqra, kita teh kurang maca, loba maca Quran, loba maca WA. Sok, narima notification WA, Instagram, Facebook mah jika narima wahyu ti Jibril. Wah, ngarasa tuh. Ah, mantak bieu maca nama bi Iqra deui ya mah. Hei, Nabi tu patona. Apa arti patona? Cerdas. Oh iya, saya mengingatkan ngalikan saya ngaliwat. Capri mau langsung, nah ini ada hacker dulu. Ketika teriak Al-Aqsa Palestina, saya memang tidak peduli Al-Aqsa, cerdas. Tinggalin na YouTube. Saya Palestina, pernah dibahas di Abbas. Saya perlu pengetahuan. Talking dong. Ayah pembahasan Al-Aqsa, baik deh ah, jemping weh, kehormatan saya diundang langsung ke Israel nak. Nyanting rek ngomong naon di situ. Ke Turki, ke Istanbul, nah ini ada charity hari ini, biar saya nanti kesananya gak kepat, bising rek anu nitip, sok, terus ada brosur, itu brosur, ini bukan umroh, bukan, ulin, festival tulip, tuan, kata ngesemani sorbanat ya. Ameh menyesuaikan. Tiris itu kritik. Lembang lewat. Ya. Iqra baca yuk. Ya. Ningali cangkang naungkul. Jangan terjebak. Maka tadi biarkan orang yang mau menghalangi mah. Sok kue. Datu udunan. Ngan ulah asa kehalangan. Hirup tong kagok. Tapi tong ngagok. Nonsi itu kiwe. Kudu tangut dengan ceritanya Bapak Gogoda, teti ibu-ibu tinumik. Iqra, apa artinya? Baca. Nanti ketemu lagi kalimat baca itu. Til. Kalau tilil Quran antar tilat. Til. Tertib pakai aturan main. Guna, gugu, sangkan guna. Itu harkat. Nah, in. Lagi, in. Diajar. Jamil, penulis jaradi. Sok. Atau meuli Quran nu dicolok di sadadana. Sabar sih eta mah. Tara nyarekan ka urang. Tapi mah diajarna gitu Bu, konvensional nyumput di kamar da budak ngejarago. Eh lagi apa make headset? Budak-budak nanya kan urang ustad. Pas nanya budak ngapakeun urang. Eh lagi apa? Apana? Tara jerona Al-Qur'an. Materi ya. Iqra, baca. Mau gak baca? Tapi sensitivitas kita membaca. Maca kayaan tatangga. Maca salaki batur. Maca kagorengan jelema. Bahaya. Mau gitu. Baca. Jadi orang yang hatinya bersih itu. Indikasinya catat tidak pernah. Apa? Kenyang membaca Al-Qur'an. Orang gak tau. Ustaz. Tapi emang. Saya gitu. Netron tina meletet jadi molototnya. Membaca Quran tina molotot jadi meletet. Matak ngahina sarapung penghinaan Quran itu ketika membaca Quran jadi ngantuk. Padahal yang hatinya sehat membaca Quran jadi karena ayat-ayatnya dalam banget. Sok saya mau capek malam ge datang jam berapa ya? Rumah jam 1 lebih 20. Ya capek. Ah wudu dulu lah. Membaca Quran. Mohon bahan hari ini nih. Tuh, karena mereka setengah tilu. Oh, alhamdulillah ya Allah. Hei orang mah, tina molotot jadi meletet. Sangkel, pegel, tunduh, ripu, kesed, pererja. Lamun dunia terbalik. Ayo, anak langit. Wow, gimana can main dui. Isukan ayah utbah nikah perkabinan si Andra jeung si Eta. Kamari sotikna. Ting poe ieu ketang, poe ieu jiga nama. Oh ya, Jumat depannya di hitam putih ya. Jadi Deddy Kebujer putih, saya hitam. Kulit. Iqra, apa yang harus kamu baca? ini baca. Loba maca lo bantu. Bantu. Ya, alhamdulillah barusan dibaca sama Ustaz. Oh, satu huruf, lip lamim bukan satu huruf, tiga huruf. Itu tadi surat itu berapa ayat? Mau apa ini nyatet, dak lo malah tukang kiridit. Dosa terkipar hati, hati jadi tenang. Ala bidikillah tatmainul qulub. Ibu nyeri nyeri huntu nyanyautan mencakuran. Tenang. Ibu beki lagu jaran gobang naon nuayana teh. Sok, kan nyeri huntu bere lagu eta dibebeutkeun radiona ge. Ku Quran mah ele baca gula. Karena memang janjinya begitu. Anak saya ini kemarin tanya Sabtu nanti ada kru saya mau pergi ke Jakarta, si dedek kecil teh bangun ngadar. Kuindungnya tuh bisa diupah HP. Bere Quran, dikituan Quran deh. Ada apa sih di Quran? Kenapa sih kita dari Quran? Pertama menggojo banyak pas. Tak udah tarikan. Alhamdulillah. Heraun deh biasanya. Sok deh. Ikra, apa yang harus aku baca? Ikra, bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan nama Rabbu. Ikhlas macana. Cuma yang budak kasep, maca Yusuf, insya Allah mau jauh jeng bapana. Bapana ngarana Yusuf mah. Ya, tongsok ngahina Al-Quran, jadi salah fungsi Quran lah. Hayang gulis, maca Maryamnya indung nawe tingali. Efeknya benar jadi Maryam, boga anak, bapaan. Amin. Yusuf benar jadi Yusuf di penjara karena kasus. Ada gitu. Ya, ayo maca Qurannya. Tiga mesek gana sing api tong kaliwat korongna mungka korongna kaliwat korong gana itu kadahar atur paham sing api tenang macet saya Yasin saya pernah ngilu kanu tahlilan gitu nya ngilu lah partisipasi Yasin wa Qur'ani wa hakimin alamun namun dimana nikmatnya Devi silakan Yasin Al-Qur'anil Hakim innaka mursalin ala ditenangkeun mah ngaramek naon sih ganjang-ganjang teh itu keburu tiis aku jatuh bintik dahar saya itu dahar banget. Nah ini yang dikhawatirkan Nabi di Al-Furqan ayat 30 Rabbi inni qaumit tahadu hadal Qur'an Muro, sudah banyak yang menghijrahi Quran. Ada tidak dibaca, ya dibaca yang barusan tapi tidak dengan artinya. Dengan artinya tapi tidak dipaham. Dengan pemahamannya tapi tidak diamalkan. Dengan pengamalannya tapi tidak ikhlas. Bermuatan, ada kepentingan. Dieksploitasi, dibikin eksploitasi. Dipasang tarif. Tarifi, seberat tarifnya nyok. Emang PL, oh. Cari bayar nawe ada larangan walatastaru bi ayati samanan qalilan jangan kau jual ayat-ayat ini dengan harga yang sedikit tahu enggak artinya mahal mahal mayar bayar bayar mahal ini kuota pegang kil gosipna 5 juta padahal gope kemana ditawarehna sampai berhenti di satu majelis taklim gara-gara tarifnya mahal. Sorry to say, aku mah gajinya ya Allah. Saya diberi gering-gering aja. Mangga. Iqra, baca. Saya dapat itu semua ketenangan tuh dari Al-Quran. Orang mau ngapa? Ayo nama kayak dulu, biasanya pakai kukluknya. Sudah siap dengan apapun yang diomongkan. Di raya. Baik, limpunya soal Tuhan pernah. Turunan di Eta. Kata anak saya nukati lunat. Itu betah di jingga Indonesia teh gotik. Pokoknya entong di fotonya ngecilnya dari awaknya. Tuhlah, cuman ana hayang. Kayaknya fitnah dunia. Jadi Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya. Berlindunglah dari fitnah. Dunia usir jenul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Jadi kan itu kadir bisa capekin. Ingat, buntennya jangan bosan dengan kisah ini ya. Kenapa kita harus stay on the track, ikhlas, istiqomah. Luqmanul Hakim. Ada surat namanya Luqman. Itu bukan nabi, bukan sahabat, punten. Hampir nyaris seperti hamba saya, hideung caketres, menteri kaciri untuk naung gua, ya Arab teh hideung kulitna teh rata. Nya jiga donat dibalurku bubuk nu oreotan dengan rata. Tapi di bonusan ngolong namanya dimulakan oleh hakim. Dia orangnya sabar. Naik kuda satu ketika dengan anaknya. Udah kecil, kalde. Naik berdua, ayah wenu ngomong. Cuma kemikir, kuda segede gitu, taikan berdua. Luqman agak respect. Cik, cina ujang turun, bapak di luhur. Ada yang ngomong, kalau nanahawan udah kelempang. Ayah manena di luhur, gandeng, maneh di luhur, jang, bapak lempang, ayah kan ini ngomong, budak kesopan ke kolot, kolot lempang, jang gadengnya, tapi dirinya, kurang lempang, di luar yang kuda, ayah kan ini ngomong, kamaran, tujuan wae, kagok edan, udah naik pagu lah, ya, kurangnya kagok edan, dan turken jelma malah lah. Tangan saya cuma dua kalau untuk menyumpal mulut-mulut yang belum paham itu capek nggak penting. Ya saya kesini. Lain sinetron pun kajian sebelum syuting tuh kajian dulu. Ambe inget sholat, tong pohon ngaji baca Quran dulu seayat lah. Berkah perjalanan anak terus sedekah. Ngomong ngefrekuensiin itu tiba-tiba orang diajak efek samping ya sama. Konon katanya dan ikhlas benar juga Amal Joni jika Steven William senangnya minimal satu jenis kelamin lah ya, tapi jam fungsi itu tapi saya omongin Steven William tong sombongnya ente jangkung jasa urat kenapa gitu mau sebut jangkung mau nu pendek kan kan nu pendek tong coba-coba ngomong pendek jangkungnya menenangkan. Mane bodas, orang hidup. Lihatnya capek juga nih. Putih tua, bodas kotor. Ker macu mangi belut cokot, ker ngaji di bereng ngopi, opi. Nge jomlo, ker ngaji menang jodoh. Tanya lah bogohun tuh. Barang siapa Allah tujuannya nih saya dunia. Dakwah ke Jakarta teh cenah. Kadang itu mah ngejaruara, sesibuk apapun mereka syuting, segonrong apapun, semetal apapun mereka, terus dimana sih 10 menit sebelum ada berkumandang, merinding gak? Kita judgment kehidupan mereka, hati-hati ya, perasaan gak enak. Fatabayyanu, tabayyun dulu. Bisa jadi dia manusia yang terbaik di mata Allah karena keikhlasannya. Bukan pendakwah, bukan santri, tapi ada kesadaran karir, kararasep. Daik ibadah tepat waktu berjamaah tanya jadi muhasabah ka urang urang geus lain artis kedaik ibadah berminyak hirup deh miskin deh saya tanya ayat Allah tersurat maka ikro baca deh bising curup bentik balas nunjuk lalu yang tiga nunjuk kamu itu belajar banyak dari anak Jakarta itu lo bang ngomong lu ibadah nanti kiri dan udah kan metropolis teknologi karek beranyak saya nu datang keberangan Yuna jadi bulu matana Sahrini tatona kaciri bajuna merecet langsung punten ibu mau kemana ibu kayaknya salah alamat entong gitu udah mana nangge boga Instagram yo diusir weh langsung si ibu ya tertengah DM ustad aku diusir yang di sana oh merasa bersih kalau tijaku anbu sahuk jangan merasa bersih. Walakin Allah yahdi mayasa. Ay hidayah tisaha. Ay Rasul kita tuh. Sok datang. Tapi manuk itu nukir rek itu rek itu rek sona bok itu bok itu bok ram. Itu asaki asare. Tapi kasih saya animan tipes. Kamu juga dulu kan yang deketin. Kamu stalking capek kamu. Kayak mencemburui orang yang salah. Cicing nama bebenya. Hanya memutuskan untuk tidak bersosial media. Capek. Ya. Maka ila man atta Allah ila bismillah. Maka membacanya harus ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabb-mu yang menciptakanmu. Ai kita teh saha atuh? diciptakan teh ku saha? Apa aku atuh aku da aku membubuk ranginang atuh? Bubuk Oreo, kaos kaki juga dikaretan aku. Ngemina juga bumbu supermi meni tomo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita teh punten lendir tahu enggak? Umbel. Astagfirullah. Tetangga kita di jero beuteung teh apa coba dulu lain di komplek kelas. Realistis juga ayeuna tetangga kita teh ya, gimana yang makannya? Kotoran dengan air kencing di jero teh. Nah, jadi garede hulu ke arah kita. Beri melak cangkeng na kelek kamarana atuh gaya. Min halak dari saripati tanah. Hei. Kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi. Anu jadi eta sperma. Urang teh tinu kitu untung jadi jelema. Entar saya mau anu sombong sok. Nah, batur mana? Bahan baku. Karileuh jeung Ustaz Ebi mah kan, tapi mikir zaman teh heuh nyatanya tinu taneuh ibu teh. Tah dulur teh jeung nu di luhur ge. Ibu teh wargi jeung kenteng. Jeung ceng celengan teh saudara. Coet-coet dulur eta. Mun ngarendos tong tarik ting. Da mun coet bisa ngomong mah cik cik ce ce cing boga pri kecoetan. Menirigeut ge kumutu di tenggangan biasa we. Tapi kabubuk batuna teh. Urang teh tidinya dulur. Nya. Jadi pesannya ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Kunaon kudu maca ame hirup teh som? Khalaqa insan amin alaq dijelaskan. Tahu enggak? Tangis dibaca makanya kan. Menate tina al alaq. Segumpa naon? Apun mah pabeulis ieu teh nya. Teh sieun ku Dracula. Dracula sok jelas. Tapi ka orang Indonesia mah. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca nanti sing bener-bener niatna karena Allah lain karena yang disebut hafid. Ibu pengen anak-anaknya jadi hafid. Gampang pisan metodenya sederhana pisan. Enak bisa jadi langsung hafid. Ganti ingat hafid. Sama hafid. Ya, tega gayaan nanya. Orang paham pasti hafal, tapi orang hafal belum tentu, Pak. Maka pahami dulu aja, sederhana metode saya mah. Iqra, baca bismirabbikalladzi khalaq dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Sakit tuh langsung paham, merenung, ada tafakur melihat ayat-ayat yang tersirat, beda. Tadabur, melihat kurang masuk tibalik, tadabur alam salah. Tafakur, tadabur mah membaca. Apalagi ya tadabbarun al-Qur'an. Tuh, nya, dibenarkan setting-setting misalnya tapi tong nyerinya. Karena munti palitak mah kacabaknya so ngagurubuk. Tafakur alam. Nah, mun ulin, outbound, kaci kole kemana, rekajian di alam terbuka. Itu ngarana tafakur, lain tadabur. Di orang mah salah wae. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ceksa. Disponsori oleh Hong Guan. Orang Arab nage tengar sir. Minal aizin, nah dari yang kembali wal faizin dan mendapatkan faizah kemenangan. Buat salah, entah lalaunannya, kongkiri salah. Iqra, baca ame bener. Tapi macana ame bener deh, ikhlas. Macana karena matak nutu bisa, gak dihargaan. Barang siapa membaca Qur'annya terbata-bata, pahalanya dua. Oh, tong imam eta, macana goreng kene. Astagfirullah, bisa jadi si eta nu ikhlas deh. Daripada di lewa-lewe tapi yang gak puji ayah di Cina di akhiratnya gagal terbaca mana karena ingin disebut kori atau koni kan ayah tuh dulu masjid mau disebut masjid tapi kalau angkatan pertama saya kajian dulu ada orang tua yang mujina luar biasa me baru dak nungar jod imam muleta saya hargai kesepuhan dia wairil maktub bi alaihim waladun. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh dah jawab. Kitu nangge dibere ku Allah. Gaya kesepuhana. Tapi saya mengusirnya. Tenang Pak. Kalau maghrib itu ibu sama siapa? Sendiri di rumah. Baiknya ibu ditemani Pak. Yang enak itu subuh Pak. Sholat itu. Baru dah mau diusir. Kan itu sopan. Oh iya juga ya. Kamu benar. Aku titip ya masjidnya ke kamu siap. Ganti ke orang, nyagi orang can balik bacaannya. Enggak sekurang ngebikin gak ahli nak kamu jamin apa-apa. solusi lain. Bila hikmah wal mau'idatil hasanah, saya itu dapat pun dari Quran, lain dengan cara berpikir saya. Karena bicara dakwah itu tawassau bil haq, sampaikan kebenaran, wa tawassau bis sabr, sing sabar, tong maksa batur di ceramahan yang jiga urang ka eta capek dakwah mah. Ai narurutan urang tanggung jawab. Urang make kupluk, maruli kupluk. Terus mah urang dicangcut dicaran cekayo. Taklid mengikuti sesuatu tanpa iya. Mestinya ittiba, mengikuti berdasarkan ilmu. Mutaba'atur rasul. Ini mah taklid. Muli kupru-kupru, kami dudukui, tapi jadi becoen dong. Lah, lumayan. Ya, hati-hati. Dalam masalah ketaatan, Umar bin Khattab pernah mendebang pohon yang ketika Rasul hidup, Rasul sering berteduh di pohon itu. Ini pesan tauhidnya dalam. Ini Rasul itu kalau dia melakukan safar, selalu menyempatkan, mun ayat tanggal 5, nyuhan kalau ada panas di Mekah. Selalu begitu. Rasul wafat, kemudian sahabat pun melakukan apa melakukan Rasul, padahal ini ibadah nyecinta wet nama tiga MJM kok pakai ngaji menurut pengajian saya melewatkan dia nginum lah boleh, tapi tiba-tiba pohon itu disengaja didatangi Rasulnya nggak ada, kumaku Umar keluar ditangkap ngamuk, Umar tahu nggak itu tempat berteduhnya Rasul ketika hidup? Aku tahu, tapi nama bang kamu berteduhnya tidak niatnya lain. Paham gak? Jika dihajar aswad, pabelit. Apa tujuannya? Ingin memegang hajar aswad? Ya pegang, mah. Tapi tong sama dorot tuh. Sehingga Umar saat itu bicaranya, aku tahu engkau batu. Kenapa aku cium kamu? Karena Rasul menciummu. Yulah ayam muat lain, gitu loh. Cium, kuat diletakkan. Jika diukur. Jika reja bersama. Pret. Meniri weh dari syarat weh Rabbana atina fid dunya belajarnya itu kan gitu. Nah jadi gunting menggunting kiswah trek disimpan ges di Arab, di Arab balik mau kiswah simpan nah napun dagangan me payu kabah ke payu cen disrik hati-hati itu ustad nah naonnya ya saya gak mau beren gak Ustana, nah, mundur perlahan. Bahaya dituar engke ku. Khalid bin Walid. Mun perang menang wae Khalid nepi ka jelema nu mung perang ge Khalid ngilu mah yang ngilu. Terbawa magnetna ku Umar dieureunkeun. Umar mah beda wae sikapna. Khalid mundur kamu. Khalid nerima dari ditu perintah Allah, dia perintah Allah ikhlas. Ikru, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Hayang mulia, ikra wa rabbukal akram, bacana dengan Rabb yang memuliakanmu, pura yang mulia macana sing ikhlas. Ngomong sok rek dialog naon tong debat, dialog naon bakal selesai lamun kembali kepada Quran dan Sunnah. Matak iya ngopi di ngaji di warung kopi teh ngaji ngarah ngajinis ngajirim bukan untuk menteorikan orang lain. It's not every minute practical life give to the life of your theory. Setiap detik, setiap menit kamu tuh hanya berteori saja. Jadi orang jerak lihat orang beragama teh religion is opium lah, teori unggah tidak memberikan manfaat. Iya sih jilbabnya mah syar'i tapi gawena menghakimi. Iya sih ngajina mah rajin tapi mencibir. Ye balik di masjid teh mukena dikitukeun Quran ni dia. Alhamdulillahnya ce urang mah dipilih ku Allah sakomplek ieu 200 unit tukang masjid subungan orang punya cenya alhamdulillah dipilih menang hidayah kaupi ku Allahnya sejiga si Ece itu tuh tano iman harapun masjid tapi tuh deketnya di apa tuh salah kina tinggus oh ya Qur'ana di deken seseh tak banget muplis bangkrut. Dia ngaji, dia tahajud, dia duha, tapi sempat menilai orang lain dengan kedengkiannya. Ayat itu sifat gitu di orang. Maka kunciannya sebelum tanya jawab, biar hati tenang, ikhra, baca. Ini macamnya singkulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Holak sadar orang itu di mana? Ikhra, waro bukal akram, supaya dimuliakan, bacana. Karena Allah, Rabb yang mengurusmu, sehingga Allah yang memuliakanmu. Iqra wa rabbuka akram alladzi 'allama bil qalam yang mengajarkan. kebaikanmu dengan tulisan-tulisan ini tersirat tersurat. Masa sih hati masih keras? Maka kesimpulannya untuk ngaji pagi ini, hayang hati tenang deh. Catat, ingat dua hal. Nah, mulai Ustaz ingat dua hal. Satu, Allah. Dua, mati. Catat yang status. Ingat dua hal. Satu, Allah. Selalu ingat Allah. Dua, ingat mati. Mau ayah sibuk nguruskin batu. Kedua, kalau tadi ingat, lawan tina ingat naon. Lupakan dua hal. Lupakan kejerekan orang lain kepada kita. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Iya. Ame kolesterol turun dah. Asam urat lepas. Tidinya penyakit teh. Kolesterol mikiran batur nu. Tidak memberikan rezeki apa-apa kok. Jadi cerah deh gitu. Abi teh 42 tahun. Kacirina mah. Genep opat. Kan sok ayah nu nelpon. Ustaz. Ustaz muna telepon. Suarana juga ngorak kene. Tinggal kieu mah. Jika nggak sekolah, kamu ayo ngenteng mah, jika nggak mau, curang kabok. Ya. Ingat dua hal, naon bu, ingat Allah. Lupakan dua hal, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada ki. Sok, tah, mahal ke psikologi mah. Stres, kabe. Ngeli banget orang sih, ramai jurdarai. Lupa ngeli bertok tadi tuh. Jika setan ngeli Umar bin Khattab itu. Ya, ulah capek, anu dengki mah capek. Kuduna naik eskalator, aya si eta anu dipikang hewana, jadi naik tangga mati. Hayang kieu tah. Urang nunangan penbus itu. Karena geuleuhna enggak urang. Naon atuh aku mah leuwih geuleuh tibatan anu digeuleuhkeun ku kamu, aku mah beteng berjalan. Meni riweuh, mane ngagorengkeun urang salah. Urang mah leuwih goreng tibatan anu digorengkeun ku mane. Makasih ya jadi marketing gratis. Orang ngising cingogo bari mereweng ngedek foto sebarkan ya, jadi jangan masuk ke wilayah orang lain yang gak perlu kita ada di sana. Jadi yang capeknya siapa? Ya dianya sendiri. Maka ada ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Maka di Al-Quran surat Al-Alaq tadi ada innal insana layaqdo arra'ahu stagna. Kenapa manusia melampaui batas? Karena merasa pintar, merasa benar, merasa bersih, merasa suci, merasa cukup. Tidak pintar merasa, tidak benar merasa, tidak pintar merasa. Maka yuk ikhra, baca lagi. Ada ikhra, ada roktil, nanti yang paling berat utlu, talayatlu tilawatan, utlu ma'ukhiyah. Baca dengan tafsirnya. Ameh sami'na wa'atona. Kita ngajitnya tekudu loba seayat tapi diamalkan, seayat tapi diamalkan. Jadi ngajina, ngajinis, ngajirin, ukur ngajibrut, ngajigrik, ngajihat. Ya. Oke? Okay.